إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Yang mana penulis rahimahullah sekian bulan yang lalu telah wafat. Dan beliau juga adalah penulis untuk kitab Minhajul Muslim. Yang mana kitab-kitab beliau dipelajari oleh banyak dari kaum muslimin di zaman sekarang. Dan insyaAllah bermanfaat, dan di antara kitab yang paling bermanfaat dan mempermudah adalah kitab Aisar Tafasir. Surat Ali Imran ayat 113, kita akan memulainya insyaAllah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, Laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Ya, ada golongan-golongan di antara ahli kitab yang sikapnya berbeda satu sama lain terhadap datangnya Nabi Muhammad SAW. Oke, katakan di sini laisu sawa, mereka enggak sama semuanya, enggak satu perkataan. Min ahlil kitab ummatun qa'imah. Di antara ahlil kitab ada segolongan yang qa'imah. Qa'imah ini yaitu mereka sebenarnya golongan yang jujur. Golongan yang benar qaimatun, yaitu qaimatun al-iman al-haq wa din as-sahih, yang mereka menerapkan keimanan yang benar dan agama yang sahih, yaitu mereka adalah orang-orang yang masuk Islam, mereka yang tidak berfanatik kepada ajaran lama mereka yang telah terdistorsikan oleh hawa nafsu dari pendeta-pendeta dan rabi-rabi mereka. Apa yang mereka lakukan? Yatluna ayatillahi ana al-lail wahum yasjudun. Yang mereka lakukan adalah mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala sepanjang malam. Yaitu di malam-malam hari mereka rajin membaca Al-Quran. Setelah masuk Islam, mereka rajin membaca Al-Quran. Dan dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, yaqra'unaha fi salatihim. Mereka membacanya di salat-salat mereka. Memang sholat malam itu baik bagi di sini sholat, maksud sholat wajibnya atau sholat sunnahnya yang dikhususkan di sholat malam mereka, qiyamul lail, itu kata Nabi SAW adalah da'bu salihin, yaitu tradisinya orang-orang soleh. Sholat malam itu tradisinya orang-orang soleh. Maka bagi yang belum terketuk untuk rajin salat malam, semoga Allah Ta'ala memberinya hidayah, ya, baik anda ataupun kita semua. Jadi ini da'bus solihin, tradisinya orang-orang soleh, bahkan orang yang baru masuk Islam. Betapa adanya orang baru masuk Islam, karena dia mengerti bagaimana rasanya berada di dalam kesesatan, pernah. Bagaimana rasanya terombang-ambing dalam ketidaktahuan mana yang benar, mana yang batil. Kerap kali orang yang seperti ini itu, ya, ketika dia telah Allah berikan hidayah, dia malah lebih strict dibandingkan dengan orang yang dari dulunya istiqomah di pesantren. Beneran. Dan anda saksikan dengan kenyataan sendiri, ikhwah sekalian. Banyak orang-orang pengajian sekarang, alhamdulillah, yang mungkin dulunya ya masya Allah, na'udzubillah, dulunya mungkin masa lalunya kelam sekali sehingga tidak boleh diceritakan gitu. Tapi dia tidak pernah merasakan serpihan masa lalunya itu yang kalau dikenang itu pahit. Kalau dari segi religius pahit, dari segi hawa nafsu manis mungkin. Ya. Dibandingkan dengan beberapa rekan yang sejujurnya Anda pun melihat mereka, mereka itu dulu di pesantren. Mendapatkan kenikmatan siraman rohani setiap hari bahkan. Tapi qadarullah lulus dari pesantren kemudian mereka telah lebih memilih kufur nikmat dibandingkan nikmat. Maka kita Rabb kita Azza wa Jalla di surat Ibrahim, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Lihat tuh orang-orang yang telah menggantikan kenikmatan Allah digantikan dengan kekufuran. Ya, maka bukannya justru semakin bersyukur dengan nikmat ilmu agama, malah ketika lulus dari pesantren melihat dunia luar, ya karena dulu kita di pesantren ya memang kurang lihat dunia luar. Ya, ketika melihat dunia luar tertipu, tergiur, akhirnya meninggalkan ilmu agama, dan malah justru sebaliknya yang tadinya tidak pernah di pesantren, gak ngerti agama apa-apa, maksiat, dan kemudian akhirnya taubat, lebih merasakan jadinya Allah balik gitu, Allah balik. Ya. Dan ini ibaratnya seperti orang-orang ahlul kitab, yang dulu ahlul kitab mencari kebenaran, datang Nabi Muhammad SAW dengan wahyu, kemudian mereka pun mengikuti, dan akhirnya malah bisa jadi lebih strict. Dan kita lihat di sini jemaah sekalian, rata-rata para sahabat itu dahulunya musyrikun. Ya kan? Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, bisa juga. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, atau ya Nabi SAW disebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahda, dhallan di sini. Dia yaitu Allah Ta'ala telah menemukan engkau dalam keadaan dhal, kemudian dia pun memberikan petunjuk. Maka dhal di sini dibahas oleh para ulama ahli tafsir. Dhalla yadhillu ada beberapa makna. Bisa artinya in harafa yanharifu, yaitu artinya adalah menyimpang, sesat. Bisa artinya ghafila, yaitu lalai. Maka para ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad tidak sesat dulunya, melainkan apa? Lalai, tidak tahu. Bukan sesat, tidak tahu. Maka tafsiran untuk wajadaka dhallan fahda, yaitu Nabi Muhammad SAW sesat, itu tafsirannya salah. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah tidak mengetahui ketika itu. Karena tidak tahu bahwa, bahkan Nabi Muhammad tidak tahu bahwa sekelak beliau akan jadi Nabi, itu tidak tahu dulunya. Lebih-lebih sahabatnya lebih tidak tahu lagi akan hal ini. Ya, lebih tidak tahu lagi akan hal-hal seperti ini, yaitu Islam datang. Begitu pula, adapun orang Yahudi, mereka mengetahui akan datang Nabi terakhir. Cuman, exactly tepatnya siapa orangnya belum tahu. Akhirnya datang Nabi Muhammad. Akhirnya mereka tahu dan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau kita mengenal anak kita, kita tahu dari lahir itu seperti apa anak kita, cirinya seperti apa, suaranya seperti apa, kelakuannya seperti apa, dan seterusnya. Begitu juga dengan ahli kitab, mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti apa. Akhirnya sebagian dari mereka mengikuti, tapi kebanyakan mereka tidak mau mengikuti. Wahum yasjudun, dan mereka bersujud, sujud. Ya. Itu di sini maksudnya sujud, yaitu salat. Wahum yasjudun, mereka salat di sepanjang malam, di tiap malam, salat malam, baik salat isya-nya atau salat malamnya. Wahada kata Syekh Abu Bakar, wahada thana'un 'alaihim bisujud, idh hum a'zamu madhahiril khudu'i lillah. Dan ini adalah pujian untuk mereka dengan sujudnya mereka. Karena sujud itu adalah seagung-agung penampakan khudu'nya, khusyu'nya, tunduknya seseorang kepada Allah. Yaitu di sujud mereka. Di sini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Itu tidak perlu kita ukur-ukur dengan jarak. Dan bahwasanya ketundukan seseorang, dekatnya seseorang itu kepada Allah bukan dari segi jarak fisik yang kita logikakan. Tidak, tidak. Buktinya kalau kita mau bertanya, Pak, lebih dekat mana kepada Allah Ta'ala? Orang yang sholat di lantai dua atau di lantai satu? Kalau pakai logika jarak, ya lantai dua lebih dekat kepada Allah. Tapi tidak dari segi itunya ternyata kedekatan kepada Allah itu. Karena kedekatan kepada Allah itu bukan dari ukuran jarak logika duniawi, bukan. Tetapi dari apa? Dari ketaatannya, dari sesuai sunnahnya. Kalau mau dilogikakan, orang yang lagi berdiri sholat, qiyam, dengan orang yang lagi sujud, mana yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala? Dengan di atas yang Allah Ta'ala di atas arsy. Kalau dijawabnya adalah orang yang lagi berdiri, salah. Karena kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu baina abdi wa rabbihi fi sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya, itu ketika hamba tersebut sedang bersujud. Sujud kan justru malah apa? Secara jarak itu makin jauh dengan arsy. Tapi kenapa disebut kemudian apa? Paling dekatnya. Ya gitu. Dari segi apa? Khudu', dari segi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang semakin tunduk kepada Allah, dia semakin dekat kepada Allah. Siapa yang semakin sombong, semakin jauh kepada Allah Ta'ala, semakin sombong, semakin tidak mau ikut syariat Allah Ta'ala, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, kata Rabb kita Azza wa Jalla mensifati sebagian dari ahli kitab yang masuk Islam ini, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf. Ya, beriman sekaligus kemudian beramar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Yang mana nahi munkar ini adalah sesuatu yang hilang dulu di kalangan Yahudi. Hilang di kalangan Yahudi sehingga itulah yang menghancurkan mereka sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan. Wa yusari'una fil khairat. Nah, di sini musara'ah. Wa yusari'una fil khairat. Dan mereka berlomba-lomba, bergegas, bersegera dalam mengerjakan al khairat, berbagai macam kebaikan. Di sini ada istilah dalam Islam, ikhwah sekalian, dalam Al-Qur'an tepatnya, yaitu sisi musara'ah. Musara'ah itu bergegas, yaitu bersegera. Dan kadang juga Al-Quran mentakbirkan dengan tanafus, yaitu saling berlomba. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُ. Musara'ah dan tanafus ini sesuatu yang masyru' dalam Islam. Sesuatu yang sifatnya disyariatkan sebagai motivasi agar kita itu berlomba dalam kebaikan. Dan para sahabat juga mereka menerapkannya. Di sini orang-orang yang tadinya mereka menyimpang, masuk Islam kemudian, ternyata mereka menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ajaib. Ya, berlomba-lomba fil khairat. Dan berlomba-lomba fil khairat ini juga perlu diseleksi. Apakah berlombanya itu demi dunia atau demi akhirat? Karena kalau kita lihat, khawatirnya kita ini selama ini berlomba-lomba, jangan-jangan demi dunia, bukan demi akhirat. Akhirat terjadi hasad dan sikut-menyikut. Dan ini kita lihat bahkan dalam pengajian-pengajian. Berlomba-lombanya bukan dari segi apa? Akhiratnya, bukan. Ya. Tapi dari segi apa? Dari segi dunia. Loh, tahu dari mana saatkan itu urusan hati. Betul itu urusan hati. Tapi kelihatan mazharnya, efeknya kelihatan. Seandainya seseorang atau berapa pihak berlomba demi akhirat, itu tidak akan saling gesek-gesek dan sikut-menyikut. Padahal semua sama-sama benar sebenarnya. Tapi kenapa saling iri, dengki satu sama lain? Bahkan antar pengajian. Wa yusari'una fil khair, musara'ah, jemaah sekalian. Musara'ah itu bergegas. Dengan adanya nafas seperti mau berlomba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran juga, yang insya Allah kelak akan kita bahas di waktunya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Wasari'u, di sini perintah dari Rabb kita Azza wa Jalla dengan fi'il amr. Wasari'u. Ya, di sini Saru'a yusari'u musara'atan, kalau misalnya kita melihat di sarafnya dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, itu memerlukan objek lebih dari satu. Maksudnya memerlukan pelaku yang lebih dari satu. Bukan objek, subjek. Ya. Adanya musara'ah, saling. Nah, itu bahasa saling. Saling. Saling apa? Saling bergegas. Ayo kalian saling bergegaslah kalian. Wasari'u. Kepada apa? Apakah Allah Ta'ala menyuruh? Wasari'u ila dunya. Wasari'u ila mal. Wasari'u ila mar'ah misalnya. Ayo bergegas cari perempuan. Bergegas cari ini, cari itu. Gitu. Yang mana kebanyakan kita itu kalau urusan dunia bergegas. Ya. Tapi urusan akhirat nyantai dulu. Ya. Allah perintahkan kita di surah Al-Imran yang di ayat yang lain, bergegaslah kalian ila maghfiratim min rabbikum, satu pengampunan dari Rabb kalian, akhirat. Kedua, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan jannah, surga. Dua-duanya ini enggak ada dunianya nih. Enggak ada dunianya, Pak. Enggak ada dunianya. Ya. Maka di sini jemaah sekalian yang kita lihat dari fenomena terutama di Jakarta, ikhwan. Kalau terjadi sikut-menyikut antar ta'lim, antar pengajian, antar murid ustadz, kita lihat. Kita lihat. Karena apa? Apakah karena alasan religius betul-betul agama dan alasan yang betul-betul sesuai dengan hujjah dan dalil? Atau sebatas alasan karena sensi semata? Dilihat dengan insaf dan adil, Pak. Jangan cuman kita enggak adil kemudian bilang, "Ah, ustaz ini aja memang baperan," misalnya gitu. Jadi enggak lihat hujahnya apa. Ya. Hujahnya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga dalam Majmu' Fatawa menyebutkan masalah seperti ini. Pernah saya juga tulis di media sosial masalah apa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Itu ketika gurumu misalnya melarang dirimu untuk ngaji ke fulan-fulan atau menjelekkan dai lainnya dan seterusnya, maka sebentar, kalau misalnya antum memiliki akal dan memiliki keinsafan, insaf, maka perlu apa? Melihat ke hujjah. Kecuali kalau mau bertaklid buta, ya silahkan. Tapi itu enggak bagus. Lihat ke hujjah. Ya, lihat ada apa gerangan gitu loh. Ya, kalau enggak tahu permasalahan, diam, khalas. Enggak usah ikut-ikutan. Maksudnya enggak usah mengompori besar-besar. Oh, ustaz ini mentahzir, ustaz ini. Inilah orang-orang seperti inilah, enggak tahu masalah dan ikut-ikutan, akhirnya menjadi minyak untuk api. Maka kalau ada masalah seperti ini, ikhwah sekalian, hati-hati. Kita ini harus melihat antar mungkin antar dai atau mungkin antar majelis ta'lim atau antar kita bergegas dan musyarahnya ini betul-betul karena akhirat atau sekadar banyak-banyakan. Tuh. Dan Allah Ta'ala takdirkan anak pribadi kenal dengan beragam majelis ta'lim, dan Allah Ta'ala takdirkan juga ada duduk di banyak majelis ta'lim. Dan kita lihat ya, majelis-majelis ta'lim dan kemudian bagaimana rekan-rekan, tidak sedikit yang ternyata Allah uji dengan masalah-masalah seperti ini. Musara'ah, yaitu berlomba dan bergegas, tetapi kok kemudian yang tampak bukan dari segi akhiratnya. Ikhwah, seandainya kita ini, ya ini juga untuk majlis ta'lim Nurullah ya, semua majlis ta'lim dan kita semua termasuk anak. Kalau kita ini benar-benar pengen dakwah itu subur, ilmu itu betul-betul menjadi salah satu asas di lingkungan kita, lingkungan masjid atau majelis ta'lim, maka pastilah orang-orang pengurus majelis ta'lim itu akan semakin berilmu. Ya. Adapun kalau misalnya orang-orang majelis ta'lim masih gitu-gitu aja, berjalan di tempat, ilmu enggak nambah, perbendaharaan kosakata enggak nambah, kajian tiap hari selalu ada, tapi ilmunya gitu-gitu aja. Maka ini perlu dikoreksi lagi. Entah ini Nurullah atau siapapun. Ya. Ya. Enggak, ini Anda bicara bukan untuk pahit-pahitan, enggak. Emang harus kayak gitu, ikhwan. Semuanya, dimanapun. Baik durullah, ini enggak ada tendensi apa-apa loh Anda bilang ini ya. Dimanapun, ikhwan. Harus kayak gitu. Agar apa? Agar kita ini nuntut ilmu lillahi ta'ala gitu loh. Untuk maslahat diri kita, dunia dan akhirat. Karena emang itu tujuan nuntut ilmu. Adapun kalau nuntut ilmu cuman yang penting banyak, bisa ngundang ustaz, apalagi ustaz-ustaz besar. Ini yang terjadi fitnah ini di sebagian dari majelis ta'lim di Jakarta ini. Di Jakarta ini. Ya, kalau ustaz besar baru mau undang tuh. Kalau ustaz kecil, maksudnya ustaz kecil di sini, kecil namanya, ya, kecil popularitasnya, enggak bakal diundang. Pokoknya ini ada orang-orang yang spesialis tablik akbar. Bikin tablik asgor enggak mau. Ya, tablik kecil. Ya. Harus tablik akbar. Sehingga terjadi, dan ini real, kita mendengar sikut-sikutan antar beberapa pihak. Kemudian menguasai masjid ini, menguasai taklim ini kemudian. Ini terjadi ya ikhwah sekalian. Ternyata syaitan itu tidak menyerah ya. Orang pengen ngaji, pengen menyelenggarakan kajian, dibisikin juga sama syaitan supaya musaroahnya bukan fil khairat. Musaroahnya fid dunya. Sampai ada mungkin ustaz besar yang kemudian di apa namanya, ihtikar namanya. Ihtikar itu di, kayak nimbun barang. Itu cuma bisa sama majelis ta'lim ini yang ngatur. Yang lain gak boleh ngundang kecuali lewat orang ini misalnya. Di apa nih, ihtikar itu namanya. Di ihtikar, apa ihtikar itu namanya. Saya sebenarnya menimbun barang kalau bahasa kitanya. Di monopoli. Ya. Monopoli dakwah. Sehingga majelis ta'lim manapun tidak bisa mengundang tanpa izin orang ini misalnya. Monopoli ini. Kenapa kayak gitu ya, ikhwan? Dunia yang dicari. Ini bukan musyarah fil khairat. Kalau kita musyarah fil khairat, kita sering ta'awun al birri wa taqwa. Eh, ustaz besar ini fadhol undang beliau, enggak apa-apa. Bukan malah antum siapa mengundang beliau? Cuman kita doang yang bisa, masyaallah. Ini monopoli dakwah. Dan ini mesti masalah dunia ujung-ujungnya. UUD ujung-ujungnya dunia. Dunia itu enggak mesti duit, Pak. Termasuk numpang beken pun dunia. Numpang beken sama ustaz besar. Ya. Itu termasuk dunia itu. Numpang beken. Ini penyakit sebagian dari orang yang mau famous tapi gagal. Akhirnya, ya jadilah benalu dia. Yang seperti ini bukan musyara'ah fil khairat. Yang seperti ini musyara'ah fid dunya. Dan itu bukan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah inginkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Cari pengampunan dari Allah dan cari surga Allah Ta'ala. Wa ulaika minas salihin, dan mereka termasuk orang-orang yang saleh. Masuk Islam, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, amar ma'ruf nahi munkar, mereka bergegas berlomba dalam kebaikan, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Saleh itu kalau bahasa kita alim. Alim itu kalau bahasa kita, ya soleh bahasa Arabnya. Sebenarnya alim itu apa? Alim itu artinya adalah orang yang berilmu. Masalahnya kan kita kan berilmu menurut masyarakat itu kan kalau udah kelihatan berilmu, nah baru dia dibilang alim. Ya. Orang alim gitu. Alim ulama gitu ya. Itu sebenarnya alim ulama itu mufrad jamak gitu. Itu pelajaran bahasa. Alim jamaknya ulama. Ya. Tapi saleh di sini yaitu orang yang menerapkan ilmunya. Bukan sekedar punya ilmu tok, ya. Tapi menerapkan ilmunya. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, dan apa-apa yang kebajikan apapun yang mereka kerjakan maka fala yukfaru, tidak akan ada yang mengingkarinya. Apa maksudnya di sini jemaah sekalian? Yaitu kebaikan yang telah mereka lakukan itu akan ada hasilnya nanti di akhirat. Tidak akan Allah zalimi. Akan diakui nanti kebaikan-kebaikan tersebut di hari akhir. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang bertakwa itu, siapa-siapa dia. Makanya kalau misalnya kita melihat ke surat An-Najm, Pak, melarang diri kita dari mengklaim diri kita itu sudah bersih begitu saja. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian mentazkiyah diri kalian, yaitu menganggap suci diri kalian. Allah Ta'ala itu a'lamu biman ittaqa, lebih mengetahui tentang siapa-siapa yang bertakwa. Jadi jangan merasa diri kita itu udah suci, bersih begitu aja. Pasti banyak kesalahan. Karena Nabi SAW sudah mentahqiq setiap dari kita itu banyak salahnya. Wallahu alimum bil muttaqin. Allah Ta'ala mengetahui siapa-siapa orang-orang yang bertakwa. Taib. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada tiga orang, tiga golongan yang diberikan ganjarannya dua kali. Tapi di sini disebutkan satu saja, satu golongan aja, yaitu rajulun min ahlil kitab. Ada seorang dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Amana bi nabiyhi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada nabinya, yaitu baik Nabi Musa atau Nabi Isa. Wadrokan nabi, dan mendapatkan masanya Nabi Muhammad SAW, yaitu mendapatkan Nabi SAW. Fa'ama nabihi, beriman kepada nabi. Wattaba'ahu, mengikuti Nabi SAW. Wasaddaqahu, dan mempercayai Nabi SAW. Falahu ajron, dia mendapatkan dua ganjaran. Pertama, ganjaran beriman kepada nabi lama, nabi yang sebelumnya. Nabi mereka, yaitu Nabi Isa atau Nabi Musa. Dan kedua, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun Yahudi dan Nasrani sekarang, enggak dapat fadilah ini. Karena mereka menyangka mereka beriman kepada Nabi mereka. Orang-orang misalnya Nasrani, mereka menyangka mereka beriman kepada Nabi Isa. Mereka enggak beriman. Mereka kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka menyangka bahwasanya mereka mempercayai beliau alaihissalam. Bukan mempercayai, ghulu, yaitu sampai tingkat menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa kelak nanti di hari akhir, juga di surat Al-Ma'idah, itu juga akan ditanya, disebutkan pertanyaan untuk Nabi Isa. Apakah engkau menyeru kaummu untuk menyembah dirimu dan ibumu gitu? Menyaingi aku dari segi rububiyah, uluhiyah? Maka Nabi Isa alaihissalam menyangkal, tidak. Ya. Anta ta'lamu ma fi nafsi wa ana la a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui bagaimana engkau ya Allah. Yaitu setelah kepergian beliau, yaitu bukan kematian, yakni diangkat ke langit. Itu Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui gerangan apa yang terjadi setelah kepergian beliau. Ternyata sebagian besarnya itu melakukan kufur dan bahkan sampai tingkat berbuat syirik, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Hal tersebut bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada Nasrani sekarang yang mengikuti ajaran real Nabi Isa alaihissalam. Melainkan semua dari mereka kufur kepada Nabi Isa dan tidak punya pahala sama sekali dari kekufuran mereka itu. Kemudian kalau masuk Islam, maka Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kufurnya itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat 116, "Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang kafir lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a. Tidak akan berguna untuk mereka harta dan anak-anak mereka sedikit pun dari azab Allah Ta'ala. Harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat pengkiasan yang sifatnya hiperbola. Ya. Yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah nanti, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih." seandainya mereka memiliki satu bumi seluruhnya, seandainya mereka memiliki satu bumi kekayaan seluruhnya, dan double dilipat gandakan dua bumi lah, mereka akan berusaha untuk menebus di akhirat nanti supaya apa? Supaya bisa selamat dari api neraka. Enggak bakal itu dengan sabilil iftirad kalau mereka bisa punya dua bumi sekaligus kekayaan. Lah orang kenyataannya enggak kok. Kenyataannya rumah aja masih ngontrak, gimana punya dua bumi? Jadi Allah Ta'ala memberikan gambaran yang sifatnya hiperbola. Seandainya mereka punya kekayaan sebesar dua bumi, ini terserah buminya bulat atau datar, terserah deh. Ya. Yang penting dua bumi lah. Ya. Itu kekayaan besar gitu. 22 bumi punya pak. Ya. Itu mereka kemudian berusaha minta perlindungan, ya Allah ini tebusan. Supaya saya keluar dari neraka. Tebusan, menebus dosa-dosanya. Enggak diterima sama sekali. Lah kenyataannya enggak ada yang bisa seperti itu. Korun aja enggak bisa sampai satu bumi, hartanya enggak bisa. Ya. Jadi orang-orang kafir jemaah sekalian, yaitu orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan kufur terhadap syariatnya. Masya Allah pak, zaman sekarang ini. Ya. Dulu, kata sebagian dari salaf lho pak, dulu orang-orang munafik itu malu-malu menampakkan kemunafikannya. Mereka enggak mau ketahuan kemunafikannya. Sekarang sejak zaman salaf nih, sejak era 100 tahun, 200 tahun Hijriah. Sekarang mereka terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Ngomong gitu tentang munafik, kemunafikan yang bicara tentang perlawanan terhadap syariat Islam. Zaman sekarang ya, lebih-lebih. Ada yang bilang apa ya? Saya lupa itu. Puisi yang bikin puisi ya. Aku lebih kenal Tusuk Konde. Apa sih ya? Aduh, memang enggak penting itu puisi, ya. Sebenarnya kalau dibakar pun itu lebih baik daripada tidak. Ya, dijadikan alas buat nasi uduk itu lebih afdol mungkin. Ya, teks-teks seperti itu. Aku tidak kenal syariat Islam, aku kenalnya Kidung Ibu Indonesia atau apa gitu. Kidung Ibu Indonesia itu ngapain coba? Kidung apa sih? Kidung nyanyian ini ya buat bayi ya. Shh, gitu. Atau nyanyi apa gitu ya. Si kancil anak nakal gitu ya, kidung ya. Aku tidak kenal syariat Islam apa itu udah berlalu memang, tapi penyakit itu tidak mungkin puisi itu terbaitkan dari lisan orang yang pro Islam, enggak mungkin. Dari lisan munafik itu. Iya. Yeah. Dari Islam munafik, enggak kenal cadar, enggak kenal hijab, tapi kenalnya Tusuk Konde. Tusuk Konde. Ya, buletan di ini ditusuk gitu ya. Lebih kenal itu daripada syariat Islam. Bilang aja aku bodoh, gitu aja bilangannya. Tinggal bilang aku bodoh, udah aja. Itu udah cukup mewakili semua bait-bait syair itu. Ya, kayak si puisi yang singkat api di YouTube mati, udah selesai. Bilang aja aku jahil. Nah, gitu aja. Iya, aku bodoh. Enggak usah dijabarkan, kita tahu kok situ bodoh. Iya, begitu. Dan juga munafik. Karena menentang syariat Allah Ta'ala dan mengejeknya gitu. Dan membandingkannya dengan apa? Dengan apa ya? Tusuk Konde, nyanyian Kidung Ibu. Ya, Masya Allah. Dan mungkin ada belakangan ini apalagi membandingkan Rasulullah SAW dengan seorang bapak negara misalnya. Ya gak bisa dong kayak gitu. Untuk apa? Memang ini sekarang ini zaman banyak test the water pak. Yaitu ngetes air dulu gimana. Kita serba salah. Kita mau pada marah. Ya mereka terkekeh juga. Kita diam mereka lanjut. Kan gitu pak. Terus kita harus gimana pak? Mau saya kasih tahu di sini kuncinya. Di surat Ali Imran. Kelakuan mereka dan bagaimana harusnya sikap kita, Pak. Di surat Ali Imran ayat ke-186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kalian pasti akan diuji dengan harta kalian dan diri kalian. Zaman 2019, harta diuji enggak, Pak? Ayo coba. 2019 tagihan listrik sampean itu lebih apa, Pak? ya antum jabarkan sendiri. Dan juga diri kalian secara psikologis, kadang-kadang kita ini lebih teruji 2019 dibandingkan dengan 2009, apalagi 1999. Apalagi lebih jauh lagi, 1989. Sekarang lebih teruji, lebih diuji lagi Pak, orang-orang Jakarta. Bahkan yang di desa sekalipun. Ya kan? Harta dan jiwa kita itu diuji benar-benar di dunia ini. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan pasti kalian akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik. Cuman kadang-kadang orang ahli kitabnya ini enggak mau langsung ngomong. Mereka pakai tangan kaki tangan mereka. Yaitu dari beberapa tokoh yang muslim. Beberapa tokoh muslim jadi kaki tangan, jadi boneka. Mereka yang speak up. Jadi orang-orang kafirnya itu tinggal apa? Tinggal diam, di publik diam. Tapi kalau di YouTube komentar itu mereka. Di Instagram ngejelek-jelekin mereka. Kayak gitu mereka tuh. Ya orang-orang kafir itu. Ya. Dan juga dari orang-orang musyrik. Akan terdengar dari kalimat-kalimat mereka itu pelecehan buat kita dan syariat Islam. Happening gak Pak? Terjadi Pak. Sekarang ini apalagi? Terjadi banget. Lalu apa solusinya jemaah sekalian? Melihat kenyataan seperti ini. Kita kan tadi kan ada apa? Kalau kita diamin Pak, ya mereka bakal lanjut kan? Tapi kalau kita mencap-mencap, mereka ketawa-tawa Pak sebenarnya Pak. Tuh lihat tuh orang muslim tuh. Grassroot-grassrootnya tuh. Ya, akar rumputnya tuh pada goyang-goyang tuh kita giniin. Gitu kan? Banyak mereka tuh cuma memancing apa? Memancing keributan antara kita, Pak. Makanya mereka itu strateginya pakai apa? Pakai orang muslim juga. Pakai tokoh yang agama KTP-nya Islam. Ya, gitu. Supaya apa? Supaya kalau kita beringas lawannya, ya mereka ini orang muslim juga gitu loh. Jadi dibenturkan sebenarnya, Pak. Ya. Coba yang misalnya orang yang dulu apa yang saya enggak mau nyebut nama juga sih. Ya. Dia ini dihikayatkan bukan orang muslim, tapi pura-pura jadi muslim. Ya, pakai nama Abu, ya antum tahulah itu. Terus pakai nama produksi film, ya. Nah, itu buat apa? Keberadaannya emang buat apa? Coba. Tapi laris loh Pak itu. Sebagai representatif itu, ya. Untuk mereka. Orang-orang kafir. Tapi lari sini. Dan cukup dipelihara. Gitu loh. Keberadaannya di mana? Lulusan pesantren ya enggak? Muka-mukanya enggak ada muka pesantren. Benar Pak. Anda udah ketemu ratusan bahkan mungkin enggak tahu berapa banyak ribuan mungkin anak pesantren. Itu wajah anak pesantren beda Pak. Enggak tahu bedanya dimana, enggak bisa diformulakan ya. Tapi wajah seperti ini bukan ini wajah anak pesantren. Ini polesan, oplosan ini. Ya. Dibilang muslim pun kita gak tahu bagaimana dia sholat. Ilmu dari mana? Tapi soal agama semua dikomentaris. Agama syariat kita tuh dikomentaris. Diobok-obok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Boneka. Wayang. Ada orang dibalik itu. Nah orang tersebut gak mau langsung belak-belakan ngomong. Pakai boneka. Ya. Itu ibaratnya Abdullah bin Ubay bin Salulnya gitu loh. Ini serba salah kaum muslimin jadinya, Pak. Ketika sahabat Nabi mereka bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau kita bunuh aja itu Abdullah bin Salul? Jangan dibunuh. Kalau dibunuh, maka fitnahnya lebih besar, kan? Tuh lihat tuh, Rasulullah tuh Muhammad tuh membunuh sahabatnya sendiri. Kalau kita matiin nih orang-orang seperti ini, tuh lihat tuh, orang muslim, tokohnya sendiri dibunuh. Kan repot, kan? Jadi, apa ya? Kesana salah, kesini salah, apa namanya? Buah simalakama, apa namanya itu? Ya? Lalu apa solusinya? Kata Rabb kita Azza wa Jalla. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya, kalau kamu disakiti seperti itu dari mereka, jika kalian bersabar dan bertakwa, dua hal ini, sabar dan takwa. Sabar ini enggak mesti kita diem, bukan itu. Sabar itu bisa aja kita membela agama kita. Tapi jangan melampaui batas pembelaannya. Jangan ketemu dia langsung kita bunuh. Enggak, jangan. Ya. Langsung ketemu dia kita tunggu hari Idul Adha, kemudian kita sembelih orang itu. Enggak, jangan. Karena beberapa orang liberal itu, Pak. Mereka bilang, tahu enggak Massacre Day, Pak. Yaitu hari pembantaian sedunia itu di hari Idul Adha. Ini dengan maksud mengejek. Ada sebagian bilang, daripada kita beli kambing, mendingan kita buat foundation anak yatim piatu atau pendidikan. Ada yang bilang gitu. Seolah-olah kita itu enggak mendonasikan orang-orang anak yatim dan orang-orang pendidikan gitu loh. Ini mereka tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya itu bikin marah kita, Pak. Tapi kata Allah, tasbiru. Silakan bela agama Allah, tapi sabar. Jangan berlebihan. Kemudian, watattaqu dan bertakwa. Maksudnya lanjutkan ketakwaan kalian. Terus aja ibadah. Jadi itu bikin gemes mereka juga, Pak. Kalau kita misalnya, ya kita melakukan defending terhadap agama Allah Ta'ala ini, Pak. Dengan kemampuan kita, tapi jangan di luar batas seperti lempar batu. Ya, dan enggak usah. Kita, karena ini kan argumen, kita bantah dengan argumen. Selesai, udah gitu aja selesai. Dan kita lanjut kemudian dengan aktivitas kita. Itu bikin mereka tuh gemes gitu loh, Pak. Mungkin supaya, semoga mereka mati kegemesan gitu loh. Iya. Mati penasaran mungkin sampai. Karena kita cuma layanin, berikan hujah, selesai udah gitu. Selesai. Ya, dengan ta'lim-ta'lim kita dan semisalnya. Udah, habis itu bapak-bapak enggak usah apa ya, terlalu kacau pikirannya, terusin aja aktivitas sampean. Yang mau tamasya hari Sabtu tafadhol. Ya. Jangan kemudian tadinya udah tamasya sama keluarga, enggak jadi deh, Nak. Anak-anak enggak jadi hari ini. Kenapa, Pak? Karena orang liberal menyerang Islam. Kan enggak cocok. Lanjut aja udah. Ibadahnya lanjut, sholatnya lanjut, ta'limnya lanjut, terus. Itu yang bikin mereka tuh marah. Kalau misalnya kalian sabar dan kalian bertakwa, fa'inna dhalika min azmil umur. Itu merupakan urusan yang patut diutamakan. Begitu solusinya, jemaah sekalian. Kita lanjut. Orang-orang kafir tidak akan bermanfaat harta dan ada anak mereka sedikit pun dari azab Allah Ta'ala. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka adalah ashabun nar, yaitu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Kekal di dalam neraka gimana, Pak, rasanya? Ya Allah. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rih. Permisalan apa yang mereka infakkan di kehidupan dunia ini. Apa yang mereka infakkan di kehidupan dunia ini. Mereka melakukan infak di kehidupan dunia, Pak. Ada kan orang-orang kafir juga yang seperti itu? Ada. Kufur kepada Allah, tapi rajin sedekah. Rajin sedekah. Gimana tuh? Permisalannya, kama thalirih, seperti angin. Amalan mereka itu dipermisalkan seperti angin, yang mana angin tersebut fiha sir, yaitu hawa yang sangat dingin. Angin hawanya sangat dingin. Asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fahlakat. Angin yang mengandung hawa sangat dingin menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, lalu angin itu merusaknya. Jadi amal ini ibarat ladang. Tapi ladang tersebut bakal rusak gara-gara angin dingin yang menerpanya itu. Rusak ladangnya. Itu seperti itu. Bahkan dalam ayat lain lebih dalam lagi ini, lebih kasihan lagi. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. Permisalan apa yang mereka amalkan di dunia ini, orang-orang kafir yang amalkan di dunia ini, itu a'maluhum, amal mereka itu seperti butiran-butiran debu di atas batu di dalam musim angin, musim berangin. Ya udah, hilang itu debu-debunya karena ketimpa angin, keterpa angin. Di akhirat tidak ada manfaatnya itu amalan mereka. Yayasan-yayasan atau foundation yang untuk membantu pengobatan, mengantu ini itu, dari milik mereka, itu amalan mereka. Mungkin Allah ganjari dunia dengan kebaikan dan maslahat untuk mereka. Tapi di akhirat, nol. Di akhirat itu, nol, Pak. Ya. Jemaah sekalian, rahimakumullah, sekarang orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim atau kufur pada Allah, mereka diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Mereka diwajibkan sholat enggak? Secara dosanya dan pahalanya mereka harus sholat. Tapi secara kewajiban fikihnya mereka belum bisa sholat, belum boleh sholat kecuali kalau masuk Islam. Tapi di akhirat, sepanjang mereka meninggalkan sholat, sepanjang itu pula mereka mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Jadi kalau kufur kepada Allah itu berlipat-lipat loh pahalanya, Pak. Iya dosa, astagfirullah, dosanya ya saya, jazakallah khair. Iya dosanya berlipat-lipat. Satu hari ini mereka meninggalkan 5 sholat nih. Na'udzubillah. Maka 5-5-nya memang mereka, kalaupun mereka sholat 5-5-nya Pak, enggak sah sholatnya. Tapi kalau mereka enggak sholat, mereka juga bakal diminta pertanggungjawaban telah meninggalkan 5 sholat di satu hari ini. Gimana kalau usia mereka udah sampai 70 tahun? Sepanjang itu enggak pernah sholat. Itu berlipat-lipat dosa meninggalkan sholatnya, Pak. Karena mereka itu, dalam kaidah usul fiqih, al-kuffaru mukhatabuna bifuru'i syariah. Orang-orang kafir itu juga menjadi objek pernyataan hukum syariat. Ya. Orang kafir itu juga menjadi objek pernyataan hukum syariat. Harus ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka akan diminta pertanggungjawaban meninggalkan syariat itu di akhirat. Tapi kalau mereka melakukan pun belum sah perlakuan itu sebelum mereka masuk Islam. Serba salah ya? Serba salah. Makanya masuk Islam. Ya, bingung mereka. Ih, kok gitu sih? Saya mau puasa. Udah capek-capek puasa gak diterima amalannya sama Allah? Ya iyalah. Syahadat dulu makanya. Terus kalau misalnya aku syahadat nanti diterima gitu. Iya, insya Allah. Kalau ikhlas, kalau benar diterima insya Allah. Kalau masih kufur-kufur juga, gak bakal diterima mas. Sampai kapanpun. Walaupun puasa sampai mati, gak buka-buka pun tetap aja gak terima. Gitu kan? Nah, maka dengan mengetahui itu jemaah sekalian, ketika kita lagi puasa Ramadan, orang kafir itu, atau bahasa mungkin diperhalusin non-muslim, itu mereka juga seharusnya puasa Ramadan, gitu loh Pak ya. Iya. Dan nanti di akhirat ditanya gak, kenapa kalian gak puasa Ramadan? Ditanya. Mereka gak bisa beragumen, ya Allah kan saya kafir ya Allah. Lah, siapa suruh kafir? Lepas sampai sini bingung kan dia. Kenapa kamu kafir? Kalau gitu. Kena juga dia. Meninggalkan puasa, kena. Dosanya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, maka yang sahih adalah dilarang memfasilitasi makanan untuk orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Tak boleh. Ya. Ini bukan masalah buka warung atau enggak. Ini bukan masalah buka warung. Bukan. Masalah memfasilitasi, termasuk buka warung. Tapi, kalau buka warung ini, yang beli orang-orang yang berhalangan atau beruzur, boleh. Tapi kalau yang beli adalah orang yang tidak berhalangan, walaupun dia kafir, tetap tidak boleh kita menjual makanan ini ke dia. Tidak boleh, Pak. Benar. Apalagi kalau dia muslim. Ya, saya dulu, Ramadan. Waktu Kalibata City ini depannya masih banyak inian apa tukang jajanan tuh ya dia yang belum sebelum di bumi ratakan itu di pinggir rel kan ada warkop tuh. Saya mau pergi mau nuker duit di sebuah warkop yang pakai hijab ya tuh lihat tuh. Warkop warteg itu kalau Ramadan mereka bercadar. Iya. Begitu. Ya. Tapi udah 10 Ramadan terakhir itu cadarnya mulai dibuka. Enggak hijrah lagi kayaknya itu, ya. Maka saya tukar duit ternyata di situ berkumpul bapak-bapak yang lagi asik enggak puasa. wah saya pusing lihatnya, bingung juga nih kalau saya nasihatin, saya yang kena sundut ini. Udahlah. Ya udah saya enggak bisa apa-apa udah kalau gitu keadaannya. Lah itu orang isinya preman-preman. Bang, tukar duit, Bang. Tapi orang itu pas ngelihat itu merasa bersalah. Merasa bersalah, udah cukup dah. Udah keadaan kita udah cukup membuat dia tuh terikat gitu loh. Ya. Ya udah tukar duit. Ya ini enggak boleh ini. Sehingga kalau ada warkop buka itu ketika itu tanya kepada customer, "Pak, sampean ini mau makan bubur?" Kenapa? Apakah sampean safar? Oh enggak mas, saya orang Pengadegan. Nah, biasanya itu agak jauh-jauh itu yang datang itu. Supaya enggak ketahuan sama orang kampung jadi enggak puasa. Iya, Anda tahu itu. Ya, karena Anda pernah wawancarin tukang warkop juga. Itu yang datang kemari ke Ormadon itu makhluk-makhluk dari luar galaksi kita. Gitu. Iya, orang mana enggak tahu tuh. Orang jauh, Bintaro. Ya, Masya Allah. Ya. Tanya ketika itu, Pak sampean safar, kok mau beli bubur, mau makan bubur? Enggak mas, saya orang sini, Pengandegan, gitu misalnya. Sampean haid mas, maksudnya apa nih? Nifas, maksudnya apaan? Sampean sakit. Maksudnya apa nih, jualan-jualan aja, enggak usah nanya keadaan saya. Maka ini bilang, Pak, waktu saya ngaji saya dibilang enggak boleh menjual makanan kepada orang yang tidak beruzur. Sampean kan sehat, pria, nifas enggak, haid enggak, hamil pun enggak ada uzur. Sampean menyusui, Pak. Enggak juga, ya kan? Berarti enggak ada uzur. Berarti saya enggak boleh menjual ini. Enggak boleh sampean makan dan enggak bakal saya fasilitasi. Kalau saya fasilitasi, maka saya ikut dosanya. Beneran ikut dosa itu, Pak. Haram penghasilannya untuk yang seperti ini. Tapi kalau ada ibu-ibu, oh ibu-ibu, ya. Biasanya kok ibu-ibu kan kita gak perlu nanya. Mungkin dia haid kan gak enak kalau ditanya gitu ya. Atau dia sedang menyusui atau sedang hamil berudur lah pokoknya. Itu gak masalah kita. Ya gak harus kita nanya seperti itu. Ya. Kalau ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak kita tanya, Pak ini buat siapa? Oh buat anak saya masih kecil. Nah gak apa-apa, Fadl. Tapi kalau kita tahu ini buat dia. Sedangkan dia tidak berudur gak boleh kita berikan. Kita berikan kita berarti berta'awun al-ithmul udwan. Saling bahu-membahu tolong-menolong dalam kesesatan, dalam dosa atau permusuhan. Enggak boleh. Begitu Pak, fikihnya. Kok ini banget saat apa ketat ya? Ya emang ketat karena ini bulan beda. Puasa ini beda. Gitu. Baik, kita lanjut. Jadi, amalan mereka itu di dunia, itu seperti ladang di musim angin yang kencang, hancurlah ladangnya itu. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin anfusahum yadzlimun, tetapi diri mereka lah yang menzalimi, yang tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, itulah jemaah sekalian. Kalau kita sekarang beramal, kemudian ketika beramal kita menginginkan surga dari amalan tersebut, maka Allah Maha Pemurah terhadap orang-orang beriman. Wabil mu'minina rahima. Allah Maha Pemurah terhadap orang-orang beriman. Berharaplah yang banyak kepada Allah selagi takut pada Allah. Tapi orang kafir, sebanyak-banyak apapun harapan mereka, tidak ada gunanya akhirat mereka. Walaupun mereka memiliki dua bumi kekayaan, tidak bermanfaat sama sekali kekayaan mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته